الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih dalam surat An-Nahl ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini faratin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin wa min thamarat an-nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dhalika la ayatin liqaumin ya'qilun. Qala al-imam Sa'di rahimahullah ay inna lakum fil an'am allati sakharaha Allah limanafi'ikum. Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak yang kalian miliki, allati sakharaha Allah, yang Allah tundukkan untuk kalian sehingga kalian bisa mengambil manfaat darinya. Sekarang yang dimaksud dari binatang ternak dalam Al-Quran itu bukan bebek, bukan lele, bukan. Yang dimaksud binatang ternak di sini dalam ayat ini adalah al-ibil wal-baqar wal-ghanam. Ya, unta, sapi dan domba. Ini yang masyhur di kalangan ahli tafsir, semuanya seperti itu. Ibn Kathir menyebutkan dalam tafsirnya, a'immah yang lainnya mengatakan al-an'am, binatang ternak itu yang dimaksud adalah unta, sapi dan domba atau kambing. Selain itu, walaupun bahasa Indonesianya ternak, tetapi tidak masuk dalam apa, istilah dalam Al-Quran. Mungkin istilah Indonesia ya ternak, ternak lele, ternak cacing, ternak apalagi, al-muhim ternak, ternak, ternak, itu bahasa Indonesia. Tapi bahasa Al-Quran, al-an'am yang dimaksud dengan binatang ternak di sini adalah al-ibil, unta, wal-baqar, sapi, wal-ghanam. Ini dia yang dimaksud dengan binatang ternak. Sehingga zakat unta ada, zakat sapi ada, zakat domba atau kambing itu ada. Selain itu tidak ada zakatnya, kecuali apa? Dipakai untuk perdagangan, dijual belikan lele misalnya sekian ton, itu masuk dalam perdagangan. Kalau masuk perdagangan berarti apa? Dua syarat, al-haul dan nisab, putaran satu tahun dan mencapai nisabnya. Misalnya dia punya ribuan ton gurame, ternak gurame, ternak lele, ya jual beli, jual beli, jual beli, ya itu kena zakat apa? Jual, jual beli. Cacing misalnya dia tonase menjual cacing untuk apa? Pakan apa? Burung dan lain sebagainya, ikan-ikan hias misalkan. Yang dikeluarkan apa? Adalah zakat perdagangan, walaupun istilah bahasa Indonesianya adalah ternak. Tapi itu masalah kalimat, harus dikembalikan lagi kepada ahli tafsirnya, yang dimaksud binatang ternak itu apa di dalam Al-Quran. Ditafsirkan oleh para ulama, termasuk Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya, al-an'am yang dimaksud di sini adalah al-ibil wal-baqar wal-ghanam. Kembali lagi pada tafsir, sungguhnya pada binatang ternak yang kalian miliki, berarti Kalau Al-Quran mengatakan ternak, binatang ternak, al-an'am, ini maksudnya tiga, ibil, bakal, wal-ghanam, unta, sapi dan kambing atau domba masuk. Tiga jenis hewan ini, binatang ternak yang dimaksud di sini adalah la'ibrah, mempunyai ibrah, dalil menunjukkan kekuasaan Allah, hikmah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, manfaat yang besar. Tastadillu nabil ala kamal qudratillah wa si'ati ihsani, yang kalian bisa melihat kekuasaan Allah, luasnya kebaikan Allah. Dari segi apa? Haitsu asqaqu min butuniha al-mustamil 'ala al-farath wad-dam. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan minuman, minuman maksudnya di sini adalah susu, yang keluar dari tiga hewan ini. Unta ada susunya enggak? Ada. Sapi ada. Domba, kambing ada. Ketiganya ini ya Allah sebutkan susu-susunya, artinya ibil ada susunya, bakar ada susunya, karena di sini dibahas masalah air minuman atau air yang keluar antara darah dan daging. Maksudnya apa? Saripatinya. Ya, aitsu asqaqu min butunihal mustami'u 'alal farth wad-dam. Fa akhraja baina dhalika labanan khalisan min al-kidr sa'igan lish-sharibin. Allah keluarkan dari tubuh binatang ternak tersebut, tiga jenis ini, ya, susu yang murni, ya, antara daging dengan darah, artinya keluar air susu yang ini menyegarkan, menyehatkan bagi orang yang meminumnya. Ayat akhla sedam bayadhu wa ta'amu wa halawat baina farth wa dam fi batin al hayawan, yang ini keluar dari saripati, ya, antara daging dengan darahnya hewan tersebut. Wa sayara kullun ila mawtinih, fa idza in daj al ghadha fi ma'datihi tasarrafa minhu damun ila al uruq wa laban ila al dara' wa baul ila al mathanah. Nah, masing-masing dari organ tubuh hewan tersebut, kalau cairan berarti ini yang dibahas adalah cairan pada hewan, ya. Kalau cairan kotoran ya beda lagi selangnya, alurnya, jalurnya. Kalau jalur untuk susu ya beda lagi. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bercampur antara air susu dengan air kotoran di dalam tubuh hewan itu. Ya, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lawali anna yasqa wa yughadhi. Yusqi wa yughadhi. Karena dari susu itu bisa diminum dan bisa menjadi makanan. Ya, artinya makan, minum susu unta atau sapi atau domba itu mengenyangkan, mengenyangkan. Ya, karena pernah minum seharian susu kambing saja, seharian enggak makan. Masuk makan siang masih kuat. Nah, coba lagi ya malamnya masih kuat. Artinya memang yughadhi, ghadhi itu ghadha, sebagai makanan. Dan ini mengenyangkan. Fal hadhi illa qudratun ilahiyatin umur tabi'iyah, melainkan ini adalah kekuasaan Allah, kekuasaan ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan secara alamiah. Fa yashayn fi tabi'iyah fi tabi'ah yuqallibu al-alf alladhi ta'kulu al-bahimah wa ash-sharabu tashrabuhu min al-ma'il 'adab wal-mih labanan khalisan sa'igan lish-sharibin. Tidak ada sesuatu yang alamiah, ya, melainkan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam tubuh binatang ternak tersebut, dari susu, dari cairan-cairan yang lain yang tidak akan bercampur satu dengan yang lainnya, antara susu dengan cairan-cairan darah misalkan, atau kotoran atau urinnya tidak akan bercampur, sehingga susu tersebut bisa dijadikan sebagai minuman, ya, yang lezat, yang segar bagi orang yang minumnya. Naam, labanan khalisan sa'igan lisyaribin, susu yang murni yang tidak bercampur dengan kotoran yang lainnya walaupun dalam satu tubuh. Nah, ini masalah cairan, masalah minuman, ya, minuman yang keluar dari binatang ternak, dari tiga hewan, jenis hewan ini sebagai ibrah, dalalah ala qudrat khaliqiha, kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah di dalam menciptakan makhluk tidak akan bercampur. Ya, mungkin jaringannya atau selangnya mungkin itu tipis-tipis, tapi nah, semuanya tidak akan bercampur antara susu dengan kotoran atau dengan cairan yang lainnya. Dan ini seharusnya bagi manusia memperhatikan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa innalakum fil an'ami la'ibratan nusqikum. Mimma fi butunihi min baini farathin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ini minuman yang keluar dari hewan. Kemudian Allah sebutkan minuman yang bisa dibuat dari tanaman atau buah-buahan. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Dan dari buah-buahan seperti kurma dan anggur, tattakhiduna minhu sakara, kalian bisa menjadikan buah-buahan tersebut sebagai minuman yang memabukkan. Lah kok memabukkan? Iya. Karena ini kata Imam Ibnu Katsir dan para imam yang lainnya, ahli tafsir, ini sebelum diharamkannya apa? Khamr. Sebelum diharamkannya apa? Minuman keras. Karena di awal, di awalnya masih dibolehkan. Ya, kemudian ada tiga tahapan pengharaman khamr itu, ada tiga tahapan. Di awal masih boleh, kemudian berikutnya turun ketika kaum muslimin, para sahabat, yang dimaksud adalah para sahabat, sholat karena masih dibolehkan, maka turunlah ayat, ya, ya ayyuhalladzina amanu, apa? La tattakhidhu shalaw antum sukara, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Karena ketika itu tahapan kedua, para sahabat masih dalam keadaan apa? Sholat dalam keadaan minum khamr sebelumnya. Ya, tahapan ketiga, innamal khamr wal maisir, ya, ila akhir al-ayah, rizun min amal syaitan. Ya, tahapan ketiga langsung diharamkan. Ini bertahap. Bertahap. Ada hikmahnya kenapa bertahap? Karena dahulu bangsa Arab memang kebiasaannya apa? Hah? Menjadikan anggur dan kurma untuk apa? Arak. Ya, dan tahapan itu supaya tidak memberatkan kepada kaum muslimin, atau memang kebiasaan sebelumnya, maka Allah jadikan tiga tahapan sehingga bertahap, bertahap, bertahap, tidak langsung pengharaman, tidak. Karena para sahabat ketika itu sholat masih dalam keadaan apa? Mabuk. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya arak itu tidak najis. Karena kalau seandainya najis, para sahabat tidak akan apa? Minum arak, ya. Nah, sholat dalam keadaan minum arak atau sebelumnya, karena tahu najis, najis akan membatalkan apa? Sholat, ya. Artinya dari tumpahan-tumpahan araknya, ya terciprat ke bajunya, ke gamisnya. Nah, sehingga ayat ini dikatakan oleh para ulama ya turun sebelum diturunkannya pengharaman. Ayat dalla ala ibahati syar'an qabla tahrim. Kata Imam Katsir rahimahullah, ayat ini menunjukkan bolehnya minum arak sebelum turun pengharamannya. Faham? Tadi pengharamannya ada tiga tahapan. Ya. Wadalla ala taswiyah baina as-sakar wal muttakhid min al-'inab wal muttakhid min an-nakhl kama huwa madhhab Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jumhur al-ulama. Ya, sama saja baik arak yang dibikin dari buah kurma atau arak yang dibikin dari anggur itu sama saja. Ya, pengharamannya. Nah, wa kadza hukum sa'ir al-ashrib al-muttakhidha min al-hinta wash-sha'ir wadh-dhurra wal-'asal. Demikian pula ditambahkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, minuman yang terbuat dari gandum, ya, kemudian jagung atau nam madu, atau kalau di Indonesia apa? Dari apa? Di Indonesia apa biasanya? Aren kan? Iya enggak? Aren dan kelapa. Itu bisa dijadikan arak. Itu sama saja. Nah, disebutkan dalam pembahasan yang lain insyaallah. Syakaran wa rizqan hasana. Ya, adapun syakar, ya, mabukan itu sudah dibahas tadi. Dan juga sebagai rizki, ya, yang baik. Nah, artinya dari buah kurma dan buah anggur dijadikan sebagai rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kepada hamba-hambanya, sehingga nam as-sakar diriwayatkan dikatakan oleh para ulama as-sakar, ya, minuman yang dijadikan arak untuk mabuk itu sudah jelas pengharamannya, ya. Adapun rizqan hasana, ya, rizki yang baik, maksudnya yang halal, misalkan dari kurma, ya, dijual kurmanya, buahnya. Dari anggur, berarti apa? Buah anggurnya atau dikeringkan menjadi kismis, zabib, sehingga dijual. Ini adalah rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, berupa rizki yang halal. Inna fi dzalika la ayat liqaumi yaqilun. Sungguhnya pada peristiwa yang demikian adalah terdapat ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Nasab dzikrul aql hahuna, disebutkan akal di sini, ya, liqaumi yaqilun wa inna asyrama fil insan. Karena akal adalah suatu organ yang paling berharga pada diri manusia, sehingga bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk dengan akal sehatnya. Walihada haramallahu ala hadhil umma ashribal muskirasyanatan li'uquliha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan terhadap umat ini minuman yang memabukkan, ya, bukan sekedar dari kurma dan anggur saja, tapi apa saja yang memabukkan, ya, apa saja yang memabukkan, maka itu haram. Kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, sehingga hal-hal yang merusak akal manusia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, ya, akal mereka, pikiran mereka. Biasanya alkoholik, ya, orang-orang yang sering minum alkohol atau arak atau apa, biasanya apa? Terkena penyakit apa? Liver dan empedu. Dan ini ya sangat menyakitkan. Nah, dan terlihat tanda-tandanya bagi yang alkoholik atau orang-orang yang sering minum alkohol atau ya arak, tuak, bahasa ambonnya sopi, yaitu nampak dari ciri-cirinya. Di antara cirinya, dia enggak akan bisa melihat sinar matahari atau sinar lampu yang terang. Itu di antara ciri. Ciri yang lain banyak. Ya. Ciri yang lain banyak. Matanya selalu merah, bukan merah. Bukan merah karena merahnya banyak nih. Merah karena kanker bisa, karena tumor bisa. Tapi ini merahnya memang karena alkohol atau karena tuak, arak. Ini beda. Biasanya kalau karena tuak, arak, dia disuruh melihat sinar matahari maka tidak akan bisa. Ya. Nah, keumumannya seperti itu. Enggak akan tahan kalau melihat sinar yang menyorot pada matanya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah.